Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah ibn Malik Al-Badaw. Qala Ibn Malik rahimahullah at-tabi'ul maqsul bil hukmi bila wasitatin wal musamma badala. Badal itu tawabi yang dimaksud dalam hukum amilnya tanpa perantara huruf ataf dan disebut badal. Wadalil ibrabi su in qasdan sahib wa duna qasdin ghalatun bihi sulib kazur kharijan wa qabbilhu al-yada wa irfu haqqah wa khutlab lan muda. Nah, padahal ada yang diibrah jika ada niatan mengucapkannya, adapun kalau tidak ada niatan maka disebut batal ghalat. Contoh zurhu kharidan wa qabbilhu al-yada wa arfu haqqah wa khutlab lan muda wa min domir al-hadir zahir ala tubdilhu illa ma ihadatun jala aw ibtada ba'ban aw istimala kainakas ibtihajaka istamala kainaka ibtihajaka istamala. Dari domir al-hadir al-dohir engkau badalkan kecuali yang mengandung arti ihatah atau sebagian atau istimal seperti contoh innaka ibtihajaka istamala. Wa badal mudhamminil hamzah yali hamzan kamanda as-sa'idul ali. Badal yang mengandung hamzah istifham yang diiringi dengan hamzah seperti manda asta'idu am ali wa yudal fi'l min al-fi'li kaman yasil ilayna yasta'in bina yu'an. Fi'il bisa jadi badal dari fi'il seperti may yasil ilayna yasta'in bina yu'an. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan tentang al-badal fihi masail. Al-mas'alatul ula al-badalu lughatan al-iwabu. Badal menurut bahasa artinya ialah ganti. Wastilahan wattabi al-maqsudu bil-hukmi bila wasitati bila wasitati atifin nahu jaa al-amiru Umar menurut istilah adinahu. Badal itu ialah salah satu tawabi yang dituju oleh hukum amilnya tanpa perantara huruf atof. Contoh jaa al-amiru Umar. Umar badal dari al-amir dan Umar, inilah yang dimaksud oleh hukum jaa. Yang datang itu ialah Umar itu, ya. Nah, al-mas'alah kelasannya al-badalu arba'atu aqsam. Al-awwal al-badalul mutabiqu. Al-badalu al-mutabiqu. Al-thani badalul ba'di minal qul. Al-thalith badalul istima'. Al-rabi' al-badalu al-mubayinu. Badal terbagi menjadi empat macam. Yang pertama disebut badal mutabiq, yang kedua disebut badal fa'd minal qul, yang ketiga disebut badal istimal, yang keempat disebut badal mubayyin. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-badalul mutabiq. Wa ayakun al-badalu wa ainul mubdal minhu, wa ainul mubdal minhu. Nahu jaa zaidun akhuka. Wa qali ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Yang pertama badal mutabiq ialah badal merupakan wujud dari mubdal minhu secara utuh. Contoh ja'a zaidun akhuka, akhuka badal mutabiq. Akhuka ini adalah wujud zaid secara utuh. Zaid ya akhuka, akhuka ya zaid. Dan contoh yang lain dalam firman Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim badal mutabiq dari siratal mustaqim. Nah, karena siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah wujud siratal mustaqim secara utuh. Al-mas'alatu al-rabi'ah badalul ba'di minal qul. Wa ayakunal badalu ba'dan minal mubdal minhu. Nahu akaltu ar-raghifa thulutsahu. Qabbilhu al-yada. Qabbilhu al-yada. Al-kalimatu salah satu aksamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimatu salah satu aksamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a at-talamidhu, ja'a at-talamidhu isharunanhum. Walaupun ke minit istalihi bidhamirin yarji'u lil mubdal minhu. Imma madhkuran kal amsilah atau muqaddar kaqawli ta'ala walillahi ala nasi hujjil bait man istata'a ay minhum. Nah, badal ba'd min al-qul ialah badal yang merupakan bagian dari mudal minhu. Contoh, akartu ar-rohifa sulusahu. Aku makan roti sulusahu, yakni sepertiganya. Nah, ibadal ba'nal qul, sepertiga ya bagian dari roti. Qabbilhu al-yada, ciumlah dia. Al-yada, yakni tangannya. Al-yad, bagian daripada si dia. Tangannya si dia. Naam. Badal ba'dal kul. Al-kalimatu salah satu aksamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun ini badal ba'dal qul, bagian dari tiga jenis kalimat itu. Ja'at talamidhu isyaruna minhum, telah datang para santri, para siswa, yakni isyaruna minhum, 20 orang dari mereka. Berarti 20 dari bagian santri itu. Isyauna badal ba'dal qul. Badal ba'dal qul harus bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Baik domirnya tadi disebutkan seperti dalam contoh-contoh tadi, kecuali qabbilhu al-yad, itu digerakkan al-yad minhu. Atau dikira-kirakan seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ay minhum. Man istata'a badal ba'dal qul dari an-nas. Nah, domir yang kembali kepada an-nas dikira-kirakan ay minhum. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima, badal istimal wa ayakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun. Nahu a'jabani Zaidun ilmuhu. I'rifhu haqqahu. I'rifhu haqqahu. Walabda minitisali bidhamirin yarji'u lil mubdal minhu. Imma madhkuran kal amsilah au muqaddar. Kaqawli ta'ala Qutil ashabul ukhdud An-nari dhatil wakud. Aik fihi wa qawlihi ta'ala yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fihi. Tak usah itu sebutkan ya, cukup Qutil ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Untuk yang yas'alunaka 'anil syahril haram, ini dhamirnya disebutkan soalnya ya. Nah, badal istimal iyalah badal yang dengan mubdal minhunya ada keterkaitan. Bukan bagian dari mubdal minhu, tapi ada keterkaitan dengannya. Seperti contoh a'jabani Zaidun ilmuhu. Ilmu pada istimal ini bukan tubuhnya Zaid, tapi bagian apa keterkaitan dengan Zaid, sesuatu yang ada kaitan sama Zaid, tapi bukan bagian tubuhnya Zaid. Maka ilmu pada istimal. I'rifhu haqqahu, kenalilah dia, yakni haknya. Haqqahu di sini pada istimal, karena bukan bagian dari si dia, tapi ada kaitannya dengan si dia, maka istimal. Nah, badal istimal juga harus bersambung dengan dhamir, baik yang disebutkan dalam contoh-contoh tadi atau yang dikira-kirakan, seperti dalam firman Allah Ta'ala Qutil ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud ay fihi. Nah, celakalah para pembuat parit an-nari dhatil waqud yang di dalamnya diisi api yang dinyalakan. IV di dalam barat. Jadi api yang dinyalakan bukan bagian dari parit, tapi ada kaitannya dengan parit tadi. Maka baca istimak. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam. Al-badalu al-mubayinu wa badal syai' mimma yubayinuhu. Bihaitu la yakunu mutafiqan lahu. Wala ba'dhun minhu wala yakunu al-mubdal minhu mustamilan 'alayh wala yakunu al-mubdal minhu mustamilan 'alayhi. Badal mubayyin itu ialah badal yang menunjukkan sesuatu yang menjelaskan mubdal minhunya, tapi tidak merupakan wujud mubdal minhunya secara utuh, juga bukan sebagian dari mubdal minhunya, juga bukan sesuatu yang terkait dengan mubdal minhunya. Tapi fungsinya itu menjelaskan keadaan mudal minhu. Wa huwa salah satu anwa'in badalul ghalati wa badalul nisyani wa badalul idrabi. Nah, badal mubayyin terbagi menjadi tiga. Badal ghalat, badal nisyan, dan badal ibrab. Nahu ra'aitu Zaidan al-Farasah. In arata antakula ra'aitul farasa. Fa ghalibta. Fakulta Zaidan. Fahada badalul ghalat. Nah, contohnya ra'aitu Zaidan al-Farasa. Al-Farasa badal mubayyin. jika engkau punya niat mengucapkan ra'aitul faras, aku melihat kuda, tapi engkau salah ucap sehingga engkau mengatakan saidan, maka ini namanya badal ghalat. Al-faras bayin tapi bentuk badal ghalat karena salah ucap. Nah, wa in qulta ra'aitu zaidan thumma lamma natakta bihi tadakarta annaka innama ra'aita farasan fa'abdaltahu minhu fahada badalu nisyan. Wa in qulta ra'aitu zaidan thumma lamma natakta bihi tadakarta annaka innama ra'aita farasan fa'abdaltahu minhu fahada badalu nisyan. Nah, contohnya yang badal nisyan sama ra'aitu zaidan al-farasa. Nah, jika engkau memang sejak awal mengatakan ra'aitu zaidan, aku melihat Zaid, setelah engkau mengucapkan itu, engkau baru ingat bahwa yang engkau lihat itu bukan Zaid tapi kuda, terus engkau ganti lafaz Zaid dengan al-faras, maka ini namanya badal nisyan, salah ingat. Nah, wa in aradta al-ikhbar awalan bi annaka ra'aita zaidan, wa in aradta al-ikhbar awalan bi annaka ra'aita zaidan thumma badalaka an tukhbira bi annaka ra'aita al-faras fahada badalul ibradi. Wa in aradta al-ikhbara awalan bi annaka ra'aita zaidan thumma badalaka an tukhbira bi annaka ra'aita al-faras fahada badalul ibradi. Nah, contoh badal idrab di sama ra'aitu zaidan al-faras, cuma penjelasannya beda. Yakni engkau memang sejak awal menyampaikan bahwa engkau melihat Zaid, ra'aitu zaidan, tapi setelah itu engkau putuskan untuk merubah pernyataan, bukan karena salah ucap, bukan karena salah ingat, tapi memang ingin merubah pernyataan. Lalu engkau menyatakan ra'aitu al-faras, namanya badal ibrab. Badal ghalat salah ucap, badal nisyan salah ingat, kalau badal ibrab merubah pernyataan sebelumnya, ya, meralat pernyataan sebelumnya. Baik. Tanbih al-badalul mubayyinu biaqdami la yaqa'u fi kalamil bulagha'i. Al-badalul al-mubayyinu biaqdamihi la yaqau fi kalami al bulaghai. Wal-baliru In waqo'a fi syai'in minhu Ata bainal badari wal mubdal minhu bika dimati bal dalalatan ala ghalatihi au nisyanihi au ibrahihi Nah, batal mubayyin dengan pembagiannya itu batal ghalat, batal nisyan dan batal idrak tidak jadi pada ucapan ahli balaghah, orang yang tinggi sastra bahasanya. Orang yang ahli balaghah kalau mengalami sesuatu kekeliruan biasanya antara badal dan mubdal minhu ditambahkan lafaz bal, itu saja untuk menunjukkan dia sedang salah ucap atau salah ingat atau untuk merubah pernyataan sebelumnya atau ibrah ya. Baik. Misalkan ra'aitu Zaidan bal faras man itu bal al faras. Tidak kemudian langsung al-farasa ya. Nah, kasih hal untuk menunjukkan dia salah ucap atau salah ingat atau ingin merubah pernyataan sebelumnya. Al-masalah itu asrafiyah, masalah yang ketujuh. Ya juzu ibdalu nakirati minal ma'rifah nahu qali ta'ala yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fi al-baqarah ayat 217 boleh badalnya nakirah mubdal minhunya ma'rifat, tak masalah. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala yas'alunaka anis syahril harami kita linfi badal nakirah mubdal minhunya asyahril haram ma'rifat. Badal apa ini? Badal mutobik atau badal fa'nal kul atau badal istimal atau mubayin? Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yakni hukum perang di bulan haram itu. Adalah apa? Istimah. Nah, karena perang dalam bulan haram bukan bagian dari bulan itu, tapi ada kaitannya dengan hukum perang di bulan tersebut. Nah, apa hukumnya perang di bulan haram? Hukum asalnya enggak boleh kalau untuk menyerang ya. Tapi kalau sekarang oleh musuh pada bulan haram, kita boleh untuk mengadakan perlawanan. Nah, tapi kalau untuk memulai penyerangan, Pak boleh. Al-mas'alah atau asaminah. Masalah yang ke-8. Ya juzu aibon ibdalul ma'rifati minan nakirah. Qauli ta'ala ila siratim mustaqimin siratillahi as-surah ayat 52-53 ila siratim mustaqimin siratillahi as-surah ayat 52-53 boleh badalnya ma'arifat mubdal minhunya nakirah, tak masalah. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, ila siratim mustaqim, siratillahi, siratillah badal, ma'rifat, siratim mustaqim, nakirah, mubdal minhu, tak masalah. Siratillah badal apa itu? Badal mutabik atau badal fa'nal kun atau badal istimal atau badal mubayyin? Hah? Badal mutawfiq. Nah, al-mas'alatu at-tasi'ah. Masalah yang ke-9. Yubdalu ad-dhahiru min ad-dhahir. Kama taqaddama wala yubdalu al-mudmar min al-mudbar wa amma mithlu kunta anta wa amma mithlu kunta anta wa marartu bika anta fa huwa tawkid kama taqaddam. Isim dhahir boleh menjadi badal dari isim dhahir seperti dalam contoh-contoh yang telah lalu. Tapi isim dhamir enggak boleh jadi badal dari isim dhamir. Nah. Baik. Adapun contoh kunta anta marartu bika anta maka itu menjadi taukid. Ya, bukan badal. Kumta anta anta taukid, maratu bika anta anta juga apa taukid. Al-mas'alatu al-ashirah. Thank you. La yubdalu. Al-Mudbar. Minat Dohir. Al-Sahih. Tidak boleh dhamir jadi badal dari isim dhamir menurut pendapat yang sahih. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. La yubdalu ad-dhahiru min dhamiri al-hadir min dhamiri al-hadir illa in kana al-badalu badala kullin minan kullin. Au badala istimalin au badala ba'din min kullin. La yubdal ad-dhahir min dhamir al-hadir illa in kana al-badalu badala kullin min kullin au badala istimalin au badala ba'din min kullin. Fal awal nahu qawli ta'ala takunu lana idan di awalina wa akhirina. Wasani kakoli syair dari ini inna amraki layuta'a inna amraki layuta'a lan yuta'a ya. Wama al-faitini hilmi wama al-faitini hilmi mudha'a. والثالث نحو قوله أوعدني بالسجن والأداهن أوعدني بالسجن والأداهن rijli sahnatul manasimi sahnatul manasimi. Nah, perhatikan baik-baik. Hukum asalnya isim dhohir tidak boleh menjadi badal dari dhamir mutakallim. Dhamir hadir, dhamir mutakallim. Badalnya isim dhohir, mubdal minhunya dhamir mutakallim, itu enggak boleh. Kecuali kalau badalnya berbentuk badal kul minkul, atau badal istimal, atau badal fat minkul, maka boleh. Contoh yang pertama, badal kul minkul takunu lana idan di awalina wa akhirina. Lafat awalina sini badal dari dhamir mutakallim lana. Contoh yang kedua, yang jadi badal istimal, dari ini, wahai wanita, biarkan aku sendiri. Inna amrati la yuta'a, karena semua perintahmu tidak akan ditaati. Wa ma alfaidini hilmi muta'a. Nah, dan sesuatu yang engkau anggap aku, yakni kesantunanku, mudha'at, dah sia-sia saja. Hilmi ini isim dhohir, badal dari ya mutakallim dalam lafaz al-fait ini. Apa yang engkau anggap aku, yakni kesantunanku. Ini badal apa ini? Istimal. Contoh yang ketiga, badal badal kul au adani bisijni wal adahini rijli farjli sahnatul malasim. Rijli badal dari dhamir mutakallim au adani. Dia mengancamku dengan penjara dan belenggu pada kakiku. Ya. Nah, kakiku, nah, mengancam aku. Nah, ini rejeri, yakni kakiku. Rejeri badal ba'du minal kul dari dhamir mutakallim. Ya, nah, maka boleh jadi badal. Al-mas'alah tu al-hadiyah ta'asrah, masalah yang ke-11. Al-mas'alah tu al-hadiyah ta'asrah, masalah yang ke-12. Dhamirul ghaibah yubdalu minhu ad-dhahiru mutlaqan. Dhamirul ghaibah yubdalu minhu ad-dhahiru mutlaqan. Nahu zurhu khalidan. Adapun kalau dhamir ghaib boleh menjadi mubdal minhu dari badal isim dhohir secara mutlak, tak pakai syarat-syaratan. Nahu zurhu khalidan, kunjungilah dia, yakni si Khalid, khalidan badal berupa isim dhohir dari mubdal minhu, yakni dhamir ghaib. Nah, al-mas'alah tu asalita ta'asrah, masalah yang ke-13. Ida ubdila ismun min ismi istifhamin au ismi syartin. Ida ubdila ismun min ismi istifhamin au ismi syartin. Wajaba dikru hamzatil istifhami au in asyartiyati ma'al qadar. Ida ubtila ismun min ismi istifhamin au ismi syartin wajaba dikru hamzatil istifhami au in asyartiyati ma'al badal. Fal awal nahu kamaluka aisruna am salatuna manja'aka a'aliyun am kharidun. Man ja'aka a'aliyun am kharidun. Ma sanakta akhayran am syarran. Ma sanakta akhayran am syarran. Wasani naku. Tadi itu contoh yang pertama semua ya. Wasani nahu mayistahid in aliyun wa in kharidun fa'akrimhu. Mayistahid in aliyun wa in kharidun fa'akrimhu. Ma tasna in khairan wa in syarran tujza bihi. Ma tasna in khairan wa in syarran tujza bihi. Nah, jika ada isim menjadi badal dari isim istifham atau isim syarat, maka isim tersebut harus menyebut hamzah istifham bagi yang mubdal minhunya isim istifham, dan menyebut in syartiyah jika mubdal minhunya berupa isim syarat. Ya. Nah, jadi kalau ada isim yang menjadi badal dari isim istifham, maka isim tersebut harus diberi hamzah istifham. Kalau ada isim yang menjadi badal dari isim syarat, maka isim tersebut harus diberi in syartiyah. Ya. Contoh yang pertama, yakni isim yang menjadi badal dari isim istifham. Kamaluka, berapa sih jumlah hartamu? Aisyruna am salatuna. Ayo, isyruna jadi badal dari kam, maka harus dikasih hamzah istifham aisruna amtalathun. Manja'aka, siapa sih yang datang kepadamu itu? A'aliyun am khalid, si Ali atau si Khalid? Nah, aliyun Badal dari man istifham, maka harus dikasih apa? Hamzah istifham. A'aliyun amkhod. Ma sona'ta, apa sih yang telah engkau perbuat? Khairan amsaran, yang baik atau yang jahat? Khairan badal dari ma istifham, maka dia harus dikasih hamzah istifham. Akhairan. Contoh yang kedua, yakni isim yang menjadi badal dari isim syarat, maka harus dikasih in syartiyah. Mayajtahid in aliyun wa in khalidun fa'akramu. Para siapa yang bersungguh-sungguh, jika Ali dan jika Khalid, maka muliakan dia. Aliyun badal dari man syarat, maka harus dikasih in syartiyah. Matasna in khairan wa in syarran tujabi. Apa saja yang kamu perbuat, jika baik dan jika jahat atau jahat, maka engkau akan dibalas dengannya. Khairan badal dari masyarakat, maka harus dikasih in syartiyah, in khairan. Nah, matasna. Tayyib, al-mas'alatu ar-rabi'ata asrah. Masalah yang ke-14. Yubjalu kullun minal ismi wal fi'li wal jumlati min mithrihi. Yubjalu kullun minal ismi wal fi'li wal jumlati min mithli. Isim boleh jadi badal dari isim, fi'il boleh jadi badal dari fi'il, jumlah boleh jadi badal dari jumlah, semisalnya ya. Fa'ibdalul ismi minal ismi qattaqaddam. Fa'ibdalul ismi minal ismi qattaqaddam. Kalau isim jadi badal dari isim, contohnya sudah lewat semua itu. Wa'ibdalul fi'li minal fi'li kaqawli ta'ala wa may yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahul adzab. Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Contoh fi'il jadi badal dari fi'il, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat jahat seperti itu, yalqa athaman, dia mendapatkan dosa, yudha'af lahu al-adzab, yakni akan dilipatkan dan baginya azab. Yudha'af badal dari yalqa, fi'il jadi badal dari fi'il. Wa ibdalul jumlati minal jumlah. Wa ibdalul jumlati minal jumlah. Kaqali ta'ala amadakum bima ta'lamuna amadakum bi an'amin wa banina. As-Su'ara ayat 132-133. Contoh jumlah jadi badal dari jumlah. Firman Allah Subhanahu wa taala, amadakum bima ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kalian dengan apa yang kalian ketahui. Amadakum bi an'amin wa banin. Yakni Allah memberi karunia kalian dengan berbagai macam an'am wa banin. Amadakum bi an'amin wa banin ini jumlah jadi badal dari jumlah sebelumnya. Amadakum bima ta'lam. Naam. Wallahu ta'ala al-bistawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang badal. Bahasan berikutnya tentang an-nida, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.